3 tahun 2007. Ingat itu artinya menghadirkan dalam pikiran agar tidak lupa. Memang kalau sudah lupa kan suka enggak ingat ya. Menghadirkan dalam pikiran itu secara bahasa. Tapi hadirnya di pikiran ini untuk apa? Oh, kita ingat bahwa besok itu ada meeting. Karena ingat itu kita bersikap kan? Disiapkan agendanya. Kemudian poin-poinnya apa saja. Jadi mengingat sesuatu itu menghadirkan informasi supaya dengan hadirnya informasi yang terstruktur ini kita bisa berpikir dan bertindak. Nah, gabungan makna ini oleh Al-Quran ditampilkan dengan huruf yang sangat singkat dan padat, idh. Jadi kalau ditemukan di Quran, idh, wa idh qala, kalau diterjemahan itu, dan ingatlah, gitu kan? Coba kalimat idh pertama di Quran kan di Al-Baqarah ayat ke-30 kan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Nah, itu kan diterjemahan disebutlah dan ingatlah, gitu kan? Disebutkannya dan ingatlah. Mengingat itu artinya merangkum tadi berbagai hal informasi. Dan idh itu bukan hanya menghadirkan ingatan dan merangkum itu, tapi merenungkannya, mempelajarinya, memahaminya, sehingga dengan pemahaman itu tindakannya lebih terukur. Kita itu umatnya umat paham, umat ilmu, umat mengerti. Jadi tidak disebutkan dalam Al-Quran, diisyaratkan dalam hadis, semua tindakan kecuali terukur dan dipahami. Bahkan perkara belajar pun orang beriman itu tidak belajar kecuali memahami apa yang ia pelajari. Jadi bukan sekedar tahu. Ya, jadi pastikan apa yang kita pelajari betul-betul paham. Anak, bapak, ibu atau teman-teman ini yang kuliah, yang belajar, ya, datang ke kampus, kalau merasa beriman, itu pesan Qur'annya jangan sekedar datang, numpang absen, duduk, kadang-kadang paling belakang, nanya juga tidak, gitu kan? Ya, yang penting dapat absen, terukur, pulang. Nah, itu bukan tipikal insan beriman. Ya. Tipikalnya bagaimana? Qur'an surah ke-9, At-Taubah, di ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Nah, kata Al-Quran, tipikal insan beriman itu, kalau dia belajar, apapun yang ia pelajari, selalu orientasinya fiqih. Fiqih itu memahami sesuatu sampai mengerti. Oh, ini rumusnya, kenapa F1 sama dengan F2 di fisika itu. Oh, kenapa F berbanding lurus dengan P di hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Oh, kenapa hukumnya menjadi begini. Oh, kenapa di kimia seperti ini. Kenapa belajar tafsir begini. Kenapa ayatnya begini. Turunnya siang ataukah malam. Inginnya kemana. Semua dipahami. Kemudian fiddin. Semua ilmu yang dipelajari itu mengantarkan pada kekuatan untuk memahami agama. Jadi maaf, kuliah di jurusan apapun, tingkat tertingginya itu adalah mampu mengenalkan Anda dengan Allah. Bukan sekedar membuat Anda pintar. Kalau pintar dunia, enggak kenal pencipta dunia, enggak ada esensinya belajar. Karena yang belum beriman pun banyak yang capaiannya tinggi. Ada yang dapat Nobel, ya, ada yang punya karya gemilang, tapi dunia sifatnya. Nah, kita itu punya iman. Apa yang membedakan iman kita dengan yang belum memiliki iman? Maka belajar setinggi apapun, capaian tertingginya adalah mampu mendekatkan atau mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekian banyak gelar, sekian banyak belajar itu, mana dari sekian yang banyak itu yang mampu mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekian tinggi kedudukan, sekian banyak harta yang dikumpulkan itu, apakah sudah mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas? Itulah fiddin. Jadi ilmu itu dalam Islam satu kesatuan. Ya, dalam Islam itu satu kesatuan. Mau itu ilmu agama sifatnya, belajar tafsir, belajar hadis, belajar fiqih, ataupun yang kita sebut dengan ilmu umum, belajar matematika, belajar fisika, belajar biologi, apapun itu. Pada akhir titik puncaknya adalah Allah akan berikan tanda dari semua pelajaran itu yang mampu mendekatkan kita kepada Allah. Baik. Kemudian setelah paham, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, share, berbagi dengan orang lain. Kalau orang tua, bagi dengan anak-anaknya, ajarkan kembali dengan teman-temannya, dengan tetangganya. Nah, itulah tipikalnya. Itulah idh. Itulah perenungan, pembelajaran. Nah, saat Allah menciptakan kita, kemudian ditiupkan ruh ke dalam diri kita, sehingga muncullah kemudian sumber kehidupan. Asalnya kan fisik, ya, secara fisikal. Tapi tidak ada gerakan, enggak ada kehidupan. Maka ditanamkan roh, ditiupkan roh, masuk roh ke dalam diri kita, lalu kemudian jadilah berkehidupan. Bisa bergerak, bisa beraktivitas dan sebagainya. Roh saat masuk ke dalam diri kita, kemudian membimbing kita untuk beraktivitas. Mulai ada unsur kehidupan di dalamnya, mulai ada nafas. Nafas itu gerakan untuk menghadirkan kehidupan. Gerakannya disebut dengan tanafus. Dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bernafas. Ada enggak nafasnya? Ada enggak tanda-tanda kehidupannya? Jelas ya? Nah, dari sinilah ketika roh masuk ke dalam tubuh kita, membimbing bagian tubuh kita untuk beraktivitas, maka berubah namanya dari roh menjadi nafas. Roh masuk, belum ada amal, belum ada aktivitas. Tapi ketika menyatu dengan tubuh kita, dan mulai menggerakkan tubuh kita, mata melihat, kalau sudah melihat kan sudah bentuk pekerjaan ya. Telinga mendengar, kaki melangkah, tangan beraktivitas, itu sudah mulai ada aktivitasnya. Karena roh sudah membersamai fisik dan sudah melakukan aktivitas, maka berubah namanya dari roh menjadi nafas namanya. Nah, nafas itulah yang akan pulang, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dicabut nyawa, rohnya dicabut itu dinamainya dengan nafas, bukan dengan roh lagi. Karena roh itu saat masuk belum ada amalnya. Saat pulang roh membawa amal, namanya berubah dari roh menjadi nafas. Itulah yang dimaksud di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, tidak disebutkan kullu ruhin. Betul ya? Betul, yang pulangnya rohnya, dicabut rohnya. Cuman roh itu sudah membawa amal. Ketika roh sudah membawa amal, maka namanya berubah menjadi apa? Nafas. Pertanyaannya, apakah amal yang dibawa nafas itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena saat pulang itu panggilan amalnya amal yang diridhai. Pindah kita ke Quran surah ke-89 Al-Fajr di ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuh kalimatnya, tolong highlight ya. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi panggilan saat pulang itu yang membuat diri kita tenang ketika ridha Allah didapatkan. Pun karena itulah berusaha menata aktivitas ini ya dengan bingkai ridha Allah. Bagaimana supaya saya memandang Allah ridha dengan pandangan saya? Bagaimana supaya saya berbicara Allah senang dengan pembicaraan saya? Bagaimana ketika saya mendengar Allah senang dengan cara saya mendengar? Karena itulah Islam mengatur dan memberikan kurikulum kepada kita tentang pedoman berkehidupan. Jadi yang kecil saja dalam Islam diatur. Kata Nabi kan jangan berbicara kecuali baik. Sekiranya menyakiti orang tahan. Sekiranya tidak bermanfaat jangan katakan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira au liyasmut. Kalau merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhir, maka jaga lisanmu. Katakan yang baik, tak mampu berkata baik, diam. Pandang yang baik, tak mampu memandang yang baik, palingkan pandangan. Dengar yang baik, tak mampu mendengar yang baik, palingkan pendengaran. Itulah muslim yang sejati. Nah, nanti semua bagian kebaikan itu akan cenderung mengantarkan kita pada ketenangan. Intinya jadi orang baik itu pasti tenang. Kalau enggak percaya silakan. Jadi orang baik itu pasti tenang dan cenderung mudah menerima dan mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Jadi apapun saya, Anda, kita, silakan. Mau jadi pejabat boleh. Mau jadi pengusaha bagus. Mau jadi ulama silakan. Jadi atlet silakan. Jadi apapun yang Allah titipkan kepada kita, prinsipnya jadi orang baik. Minimal kebaikan itu akan memberikan ketenangan pada diri kita. Dan ketenangan itu yang mahal. Orang tuh kalau sudah tenang, semua nikmat. Makan enak karena tenang. Kerja enak karena tenang. Rumah tangga enak karena tenang. Makanya di rumah tangga itu yang didahulukan itu ketenangan dulu, bukan harta. Sakinah dulu kan sebelum mawaddah. Mawaddah itu rasa cinta yang dilukiskan melalui kumpulan harta. Itu mawaddah. Ya, bukan kedudukan dulu, bukan pengetahuan dulu, tapi sakinah, ketenangan dulu. Jadi harta banyak tanpa ada sakinah kadang rasanya hambar. Kan saya sering katakan ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Dari wajahnya udah kelihatan ya. Kaya tapi tenang ya. Ah, karena ketenangan itu dasarnya. Nah, orang baik itu cenderung tenang. Jadi kalau ingin tenang, jadi orang baik. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, nanti pulangnya pun tenang karena baik. Ya, pulangnya pun tenang karena apa? Baik. Makanya panggilan jiwanya jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Pertanyaannya, apakah setiap yang dipanggil itu tenang? Jangan-jangan sekarang sedang merasa tidak tenang kan? Halo? Siap gak kalau dipanggil malam ini? Oh, sedang gak tenang. Ini artinya masih butuh amalan ya? Baik. Ah, sebelumnya coba bergeser sebentar supaya tidak terjadi penumpukan di pintu sebelah utara. Ya, geser ke sebelah sini. Baik. Silakan. Alhamdulillah. Malam ini saya tolerans karena ada berkah hujan dari Allah. Saya toleransi tidak dites. Biasanya masuk ke sini kan di masjid kajian kita sudah sepakat kan ya? Dites ya. Baik, malam ini ya enggak apa-apalah, sementara ditoleransi ya. Tapi berikutnya tidak, hati-hati. Saya sudah lihat wajah-wajahnya nih. Ingat passwordnya ya. Masih ayat berapa? Nah, baik. Saya kembalikan dulu, jadi ini bagian yang pertama. Dan tidak semua orang-orang yang berkehidupan sampai detik ini mungkin mengalami ketenangan dan kemuliaan. Karena itu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan dan belum beriman diberikan hidayah untuk mampu bersyahadat sebelum wafat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat diberikan kemampuan untuk bertobat dan memperbaiki sisa hidup sehingga lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap yang mengalami kesulitan di malam ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya dilancarkan dan diberkahi. Dan mudah-mudahan kita yang mengaji di malam hari ini dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-25. Mukaddimahnya telah saya uraikan tadi, sekarang mari kita sambungkan ke bahasan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtihal النهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Secara singkat, tadi kita berkeinginan untuk menjadi manusia yang baik, hamba yang baik, sehingga diberikan ketenangan dan kenyamanan dalam berkehidupan, baik di dunia atau saat kembali kepada Allah atau saat menunggu di alam kubur sampai kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Maka ternyata temukan dalam Al-Quran bahwa Allah menginginkan seluruh hamba-Nya itu diberi petunjuk untuk menjadi orang yang baik. Dari empat golongan yang disebutkan dalam Al-Quran seperti pernah kita pelajari. Dalam berinteraksi di kehidupan dunia ini, kita akan temukan satu golongan baik yang disebut dengan insan bertakwa. Cirinya di Al-Baqarah ayat 1-5 telah kita tuntaskan. Kalau ingin jadi baik, kualifikasinya telah kita jabarkan dan kita uraikan dengan detail. Yang kedua, orang-orang yang ingkar kepada Allah, bahkan memilih untuk tidak beriman. Itu dia wakili di ayat 6 dan 7 di surah Al-Baqarah, plus dengan konsekuensinya. Mungkin di dunia merasakan kenikmatan sementara, tapi boleh jadi apa yang dirasakan nikmat itu sebetulnya mengantarkan kepada puncak hukuman saat kembali kepada Allah di akhirat. Itu yang disebut dengan istidraj nantinya. Golongan ketiga adalah golongan yang mengaku muslim, tapi perilakunya mirip orang ingkar. Orang yang ingkar kepada Allah, belum atau tidak beriman, dia tidak sholat, dia tidak berzakat. Yang ketiga ini mengaku muslim, tapi juga tidak sholat. Mengaku muslim, tapi juga tidak mau zakat. Mengaku muslim, tapi enggan untuk berpuasa. Ingat, kalau disebutkan, diisyaratkan, itu akan ditemukan. Jadi akan ada orang yang mengaku muslim, mungkin tertulis di kartu identitasnya muslim, tapi terlihat dan nampak memang tidak sholat dan enggan untuk berzakat. Ini diwakili pula di golongan yang ketiga ini, di ayat 6 dan 7, masih di surah yang sama, surah Al-Baqarah. Golongan yang keempat adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, dia muslim, tapi ada penyakit dalam hatinya yang dengan penyakit itu bahkan tega menyoal ketentuan agamanya. Dia mengatakan muslim, tapi seringkali iseng menyoal keyakinannya sendiri. Dia mengatakan muslim, tapi juga mampu menjelek-jelekan Qur'annya sendiri. Mampu menjelek-jelekan tuntunan agamanya sendiri. Dan itu akan ditemukan. Isyaratnya ada di Qur'an surah kedua Al-Baqarah, di ayat ke-8 sampai dengan ayat 20. Jadi empat golongan ini saat kita berkehidupan di muka bumi ini, tugas apapun, profesi apapun, ditempatkan dimanapun, akan ditemukan empat golongan ini. Keempat-empatnya ternyata diinginkan oleh Allah yang Maha Rahman dan Rahim untuk berjalan di garis kebaikan dan dimintakan semua menjadi hamba yang takwa. Termasuk tiga golongan terakhir. Allah menginginkan mereka menjadi orang yang baik. Maka diberikan jalan oleh Allah supaya mereka memilih menjadi hamba yang baik. Maka turunlah ayat ke-21. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei, aku inginkan kalian semua manusia, kata Allah, menjadi hamba yang takwa, hamba yang bahagia, ya, hamba yang melahirkan kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan. Ini jalannya, kata Allah, aku berikan. Hanya diberikan manusia jalan ikhtiar untuk memilih. Silahkan pilih. Diberikan panduan, diinginkan menjadi baik. Lalu diterangkan logikanya, kata Allah, aku yang menciptakanmu, aku yang tahu tentang dirimu, aku yang tahu tentang kurikulum hidup, begini caranya bahagia, begini caranya sukses, begini caranya nyaman berkehidupan. Diterangkan kemudian, sampai dijelaskan di ayat ke-22, aku yang menciptakan bumi, aku yang menciptakan langit, aku yang memberikan semua kenikmatan, supaya kita sadar bahwa semua yang diberikan ini sumbernya dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kesadaran inilah yang membuat kita mau menaati Allah. Ingat, itu konsep dasarnya. Kalau sudah sadar kita ini diciptakan oleh Allah, yang memberi nikmat siapa? Allah. Yang punya harta siapa? Yang punya ilmu siapa? Nah, kesadaran itu membuat kita mau patuh kepada Allah. Itu poinnya. Jadi kalau misalnya kita tahu yang menciptakan Allah, maaf, kita tahu yang punya rezeki Allah, kita tahu yang punya pengetahuan puncaknya, semuanya adalah Allah, tapi belum membuat kita sadar sepenuhnya untuk menaati Allah, maka kita belum menjadi muslim yang sejati. Karena muslim itu artinya taat, tunduk, patuh. Nah, semua kegiatan termasuk apa yang diciptakan di alam ini sebetulnya membantu kita untuk tunduk kepada Allah. Kita lihat langit, kita merenungkan, masya Allah, siapa yang mampu mengatur hujan seperti ini? Siapa yang mampu mengatur langit tanpa tiang, menciptakannya, memberikan keindahan? Lalu kita sadar Allah yang menciptakannya. Kesadaran itu membuat kita berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian kita tunduk, kita sujud, kita berdoa. Nah, itulah muslim. Sampai ketika itu. Jadi semua yang kita kerjakan dapat nikmat begitu. Anda dapat promosi jabatan, begitu diangkat kita bersyukur, alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini komitmen kita untuk mematuhi Allah. Bagaimana caranya dengan kedudukan yang tinggi itu, kita tetap dalam ridha Allah. Berikan arahan yang baik, berikan kebijakan-kebijakan yang baik, bimbing kepada kemuliaan. Dapat tambahan harta, kita katakan alhamdulillah. Alhamdulillah itu komitmen kita untuk mematuhi Allah dengan harta itu. Jangan pakai untuk yang haram. Jangan digunakan untuk maksiat, itulah muslim. Jadi kalau di lisan mengucapkan alhamdulillah, tapi hartanya dibelanjakan untuk menjauhkan diri dari Allah, itu belum menjadi muslim yang sejati. Jelas. Coba lihat koleksinya tuh, kendaraannya. Dari sepeda dulu. Sepeda sudah pernah dipakai ke masjid belum? Atau sudah pernah dipakai keliling-keliling dari sejak subuh, pindah ke sini, pindah ke situ, bahkan dibawa ke luar negeri. Tapi ke masjid belum pernah dipakai sekalipun. Itu dihisab, teman-teman sekalian. Itu dihisab. Dan uniknya, sudah punya sepeda masih minta motor. Sudah punya motor masih minta mobil. Sudah punya mobil, ada yang masih minta pesawat. Kadang-kadang Allah tahan, jangan dulu mobil, tapi maksa. Ya Allah, pengen mobil, ya Allah, kurang apa hamba kepadamu? Kurang taat. Karena motornya aja belum pernah dipakai ibadah, nanti hisabnya bagaimana? Nah, itulah muslim. Nah, untuk menjadi muslim yang sejati itu butuh keyakinan. Butuh keyakinan paripurna tanpa keraguan. Keyakinan yang menjadikan kita tidak pernah ragu dengan semua ketentuan Allah, itu yang disebut dengan iman. Iman. Orang yang berkomitmen untuk beriman disebut dengan amana. Jamaknya disebut dengan amanu. Maka diinginkan oleh Allah semua orang-orang yang tadi tiga golongan itu menjadi orang baik. Jadi orang takwa, disebutkan logikanya. Makanya dalam Islam itu semua ajarannya logis. Logis, gak ada yang gak logis. Yang belum logis itu yang belum paham. Kalau sudah paham, logis. Jelas ya? Yang belum logis itu karena belum paham. Kalau sudah paham, logis. Tapi dalam konteks itu pun masih ada saja yang menolak. Masih ada yang ingkar, masih ada yang menyoal Quran. Maka turunlah kemudian ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-24. Kalau dipertahankan sikap seperti itu, kata Allah, itu akan membuat dirimu lebih dekat kepada keburukan saat kembali kepada Allah. Saking sayangnya Allah diingatkan, jangan sampai kamu celaka. Di dunia nikmatnya banyak, di dunia hartanya banyak, kedudukan tinggi. Tapi ketika pulang, jadi hamba yang terhina, kata Allah. Jangan sampai terjadi. Turunlah ayat ke-25 untuk mengingatkan, ayo kembali. Ayo kembali. Dan diberikan apresiasi melalui nabi yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perhatikan. Nabi yang paling istimewa, nabi yang paling takwa, nabi yang paling mulia diperintahkan oleh Allah untuk memberi kabar gembira kepada seorang hamba yang mau kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan. Jadi yang maksiat pengen taubat, yang sudah baik pengen lebih baik. Itu diapresiasi tinggi oleh Allah. Saking tingginya diperintahkan Rasulullah untuk mengatakan kepada orang-orang itu, "Wa basyir anta." Tafsirnya begitu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira dariku, sampaikan kepada hamba itu. Siapa mereka? Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang pertama kalimatnya iman, wabashshiril ladzina amanu. Ya, kita ingatkan kembali ya. Wabashshiril ladzina amanu. Ya, sejenak kita ke sini dulu. Pelan-pelan. Alladzina, yang disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Ini konjungsi, kata sambung, isim mausul. Tapi mencakup semua kalangan tanpa sekat. Semua, sifatnya holistik, komprehensif, keseluruhan. Jadi kalau sudah ada alladzina, artinya semua tercakup. Enggak ada yang disisakan sedikit pun. Artinya, tawaran dari Allah kepada semua hamba untuk menjadi baik itu mencakup semua tanpa kecuali. Ini yang menjadikan saya bahkan tak mampu mencela orang yang banyak berbuat salah. Karena kita tidak tahu di titik mana dia bisa bertobat. Kalau kita ingin mencela, celak kesalahannya, jangan celak orangnya, seburuk apapun dia. Karena sepanjang masih hidup, masih punya peluang dan berhak dia menjadi hamba yang baik, seburuk apapun orang itu. Termasuk sepanjang dia belum beriman. Jadi kalaupun ada orang belum beriman, non-muslim, buruk sekalipun, tetap dia masih punya hak untuk mendapatkan doa dari kita sehingga mendapatkan hidayah. Kalau mau dicela, cela keburukannya, jangan cela orangnya. Dan doakan supaya orang itu mendapat petunjuk dari Allah untuk berubah menjadi orang baik. Anda itu kalau ada orang tidak baik, menginginkan dia terpuruk dalam keburukan atau menginginkan dia menjadi baik? Masa? Saya kalau lihat sekilas media sosial kan kelihatannya pengennya jadi buruk terus gitu. Wah, syukur kamu begini, wah begini, begitu dihujat habis-habisan. Yang dihujat itu, yang dicela itu kesalahannya. Tapi orangnya masih punya hak untuk menjadi baik. Makanya saya sering katakan, Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Fir'aun se-Fir'aun-Fir'aunnya. Itu kan masih diberi kesempatan oleh Allah kan. Bahkan dikirimkan dua orang nabi kan. Musa dengan Harun ya, dia mengaku Tuhan, hobinya bunuh orang, sikapnya kejam, ya semua serba disiksa, tapi tetap masih mendapat kesempatan di sisi Allah untuk bertobat dan mendapatkan hidayah. Lantas adakah orang-orang sekarang misalnya seperti Fir'aun, pernah mengaku Tuhan? Mungkin pernah berbuat banyak keburukan, tapi sepanjang dia masih berkehidupan, dia masih punya hak untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Nah, ini kata ini yang menjadikan saya bahkan tak mampu ya untuk menghukumi seseorang lekat dengan keburukan. Sepanjang dia berkehidupan, dia punya hak untuk menjadi saleh. Jelas sampai sini? Tugas kita dakwahi aja. Adapun kesalahannya diperbaiki. Kalau terkait dengan hukum, hukum ditegakkan. Tapi dalam konteks memberikan hukuman itu dibimbing juga supaya menjadi baik. Itu poinnya. Jelas ya? Inilah alladzina. Jadi, saya selalu menekankan pada satu pernyataan bahwa semua hamba Allah itu pasti punya peluang yang sama untuk mendapatkan hidayah. Jadi konsep dasarnya, gak ada hamba yang tidak mendapatkan hidayah. Yang ada itu diberikan, tapi dia gak ngambil, itu problemnya. Seperti Fir'aun tadi, diutus Musa, diutus Harun, dua nabi sekaligus, didakwahi depan matanya, cuman gak mau ngambil. Karena itu, dasar keterangan hidayah dalam Al-Quran, itu diberikan kepada semuanya. Lihat di Quran surah ke-29, Al-Ankabut, di ayat yang terakhir. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Itu konsep dasar hidayah. Dan menggunakan kata alladzina, walladzina jahadu fina, orang-orang yang mau mengambil, berjuang sungguh-sungguh, mengambil hidayah kami. Contohnya begini, Anda pulang kantor, waktu maghrib, tiba-tiba di jalan misalnya, Anda lewat persis dekat masjid. Adzan berkumandang dan lihat orang itu sudah mulai berdatangan ke masjid. Itu Anda lewat situ. Padahal bisa saja Anda bisa mengambil rute yang lain. Tapi kenapa kok lewatnya lewat situ? Itulah hidayah. Kalau kita ambil, mampir, sholat. Kalau memang ada urgensi yang sangat tinggi, niatkan. Oh alhamdulillah tiba waktu sholat. Ya Allah, saya niatkan jamak dulu untuk takhir karena keadaan tidak memungkinkan. Itulah hidayah. Kita ambil. Anda lihat. Begitu masuk rumah, lihat mushaf. Begitu kelihatan mushaf, apa yang mengingatkan kepada Anda? Ingat, oh hari ini belum ngaji. Ya, cita-cita masuk surga. Surganya Firdaus bersama Nabi. Ngaji enggak, sehat. Itulah hidayah. Ketemu teman, teman itu sedang puasa misalnya. Itulah hidayah. Mau diambil atau tidak. Itulah alladzina. Karena itu, semua hamba mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi jangan pernah menghukumi diri kita masing-masing. Wah, saya sudah banyak maksiatnya. Gak mungkin diterima taubatnya. Belum tentu, kawan. Belum tentu. Bahkan boleh jadi ada orang yang terhukumi oleh manusia. Ini udah, dari wajahnya udah kelihatan ahli neraka misalnya. Dari wajahnya. Emang Anda panitia surga gitu? Belum tentu. Boleh jadi di ujung hidupnya ada kesadaran bagi dia kemudian terucap. Allahumma tubtu ilaika taubatan nasuha, saya taubat ya Allah. Lalu dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Masuk ke masjid dia, lalu sholat. Begitu sujud rakaat pertama, enggak bangun-bangun, meninggal. Ada orang sibuk mencela orang itu keluar dari masjid dan tidak tahunya orang itu datang ke masjid dengan badan yang terlihat penuh tato itu, dia ingin bersujud, dia ingin taubat, belum sempat menghilangkan tatonya, sujud, hilang nyawanya pada saat itu, husnul khatimah. Lalu terbuka kesempatan bagi kita semua untuk menjadi saleh. Tidak pernah ada kesempatan yang ditiadakan untuk semua hamba. Alladzina. Memulai ini, mesti yakin ini. Amin. Kalau enggak yakin, enggak akan dikerjakan. Dan keyakinannya enggak boleh setengah-setengah. Enggak boleh ada keraguan. Keyakinan yang tidak disertai keraguan, itu yang disebut iman namanya. Nah, untuk menghasilkan kualitas hamba yang seperti tadi itu, dasar yang pertama iman. Mesti yakin. Apa yang diyakini? Semua ketentuan Allah. Nih saya tanya begini. Ibu kita itu orang baik bukan? Halo? Baik ya? Ada seorang ibu, ibunya baik. Sayang kepada anaknya. Perhatian luar biasa. Kalau ada tipikal ibu yang baik, pasti memberikan kepada anak itu yang baik atau yang tidak baik? Baik. Kalau diberikan pakaian yang terbaik, tidak? Diberikan jalan untuk sekolah, dipilih sekolah yang terbaik, tidak? Kenapa? Karena ibu itu baik. Sekalipun kadang anak itu menolak. Sekalipun kadang anak membantah. Sekalipun kadang anak marah. Karena belum sadar bahwa sesungguhnya ibu kita itu ibu yang baik. Ayah kita itu ayah yang baik. Kadang kalau melarang dengan keras pun bukan karena benci, tapi karena sayang kan? Bukan karena gak suka, tapi karena ada sesuatu yang membahayakan, dilarang. Karena baik. Allah itu maha baik. Maha itu artinya melampaui segalanya. Karena Allah khaliq, kita makhluk. Jadi semua yang bersumber dari Allah itu pasti semua baik. Jadi kalau Allah bikin aturan, aturan itu pasti baik. Kalau Allah turunkan hukum, hukum itu pasti baik. Dan semua yang Allah tetapkan itu pasti membuat kita itu jadi lebih baik. Makanya orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya orang-orang jahiliyah. Tadi kan sefir'aun-fir'aunnya, Fir'aunnya, sekarang sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Dan mereka kan khatam maksiat. Ya, jadi jangan pernah bersaing dengan orang jahiliyah dalam hal maksiat, karena mereka sudah khatam. Pembunuhan, khatam. Perampokan, khatam. Zina, khatam. Miras, khatam. Jadi kalau di zaman jahiliyah itu, yang pemula itu mabuknya 5 kali dalam sehari. Jadi kalau masih 2 kali, itu belum pemula. Itu masih coba-coba. Pemula itu 5 kali. Jadi orang jahiliyah itu khatam maksiat. Maksiatnya khatam. Tapi sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, dibimbing oleh Rasulullah, membawa ketentuan kurikulum hidup dari Allah, dibimbing. Tiba-tiba mereka mampu bermetamorfosa menjadi orang paling baik yang pernah berkehidupan di bumi. Anda bisa kebayang tidak? Tidak, karena belum disampaikan kan. Ada orang paling pelit-pelit, gak mau berbagi. Tapi setelah dia beriman, nyaris dia tidak menyisakan hartanya di luar kebutuhan untuk keluarganya, kecuali untuk berbagi. Ada orang paling kasar, saking kasarnya setiap ketemu orang itu ditantangin untuk duel. Ayo, siapa yang paling jago? Kamu orang baru, duel dengan saya di Bukit A. Tapi sebelum berduel, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkanmu, karena mungkin kau akan pulang tanpa nama. Tapi setelah masuk Islam dan beriman, itu kasarnya berubah menjadi tegas, dan tegasnya diisi dengan nilai kasih sayang yang sangat luar biasa. Itulah Umar bin Khattab. Dan sayangnya luar biasa. Jadi pemimpin tiap malam keliling. Ya. Sampai menemukan seorang ibu yang sedang masak. Yang dimasak itu ternyata bukan makanan, cuma bebatuan dimasukin pasir. Diaduk-aduk begini. Karena berharap bisa mendiamkan anaknya yang menangis kencang karena lapar. Sambil masak begitu, untuk menidurkan anaknya, dia bersyair, berdendang, membicarakan khalifah, pemimpin Umar. Ya, ya Allah wahai khalifah, diangkat tinggi-tinggi cuma untuk senang-senang di menara yang tinggi. Di istananya dia senang-senang, sementara saya rakyatnya merasakan kelaparan. Anak sampai nangis-nangis lewat Umar. Datang melihat, ada apa? Ya ini yang kamu lihat. Akhirnya apa yang terjadi? Dibawakan langsung, dipikul di pundaknya, pulang ke Baitul Mal, membawa gandum, dibawakan ke situ, dimasakkan. Dan saat masak itu masih dicela oleh ibu itu, karena gak tahu itu Umar yang masak. Masih dicela. Duhai pemimpin, enak-enak di sana, sedangkan orang yang gak aku kenal masakin buat aku begini. Itulah Umar. Kenyang tidur, sampai tiba waktu adzan Isya. Ya itulah insan beriman. Itulah iman membuat seseorang pasti menjadi lebih baik. Jadi kalau sampai malam ini ada yang mengatakan saya beriman, tapi ujung tubuh kepala sampai kakinya belum menjadi baik, maka ada yang perlu dilatih dengan imannya, sehingga dia bisa berubah menjadi insan yang lebih baik. Bagaimana cara melatihnya dan apa yang didapatkan setelah itu, itu yang bisa kita teruskan nanti setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Kita jeda sebentar, kita lanjutkan setelah menunaikan sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

Nah, oleh karena itu saya kira memang perlu manusia-manusia sumber daya yang unggul, ya. Unggul tidak hanya ilmu modern tetapi juga ilmu agamanya, kombinasi itu. Kombinasi antara zikir dan fikir itulah saya kira yang akan menghasilkan hikmah, kata Pak Ustaz. Nah, yang orang yang memiliki kemampuan intelektual yang hebat tetapi juga iman yang kokoh, kombinasi itulah yang diperlukan oleh Indonesia untuk menghadapi tantangan perubahan yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu sekali lagi Pak Ustadz, saya bahagia, saya berdoa dan mendukung sepenuh hati apa yang kita kerjakan hari ini dan hari-hari mendatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.

Kita akan lanjutkan bahasan kita. Insan beriman, jika imannya benar, tanpa keraguan, dan dengan kebenaran iman itu berkomitmen untuk mematuhi semua apa yang telah Allah tetapkan, maka Allah akan anugerahkan dua hal. Yang pertama kali diberikan kepada insan beriman itu. Ingat ya. Jadi yang pertama diberikan kepada insan beriman, kalau imannya benar dan bisa diuji kebenaran iman itu dengan komitmen mematuhi apa yang telah Allah tetapkan. Di saat Allah perintahkan, kerjakan, dia lakukan. Tinggalkan, dia tinggalkan. Apapun itu. Apakah sifatnya ritual? Ritual itu seperti sholat. Hayya 'alas shalah, sholat dia. Tiba Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Puasa, dia puasa. Ataupun amalan sosial. Baik yang terkait dengan orang tua, hormati orang tuamu, sayangi mereka. Hormati tetangga. Kemudian dan sebagainya, berbagi dan seterusnya. Tinggalkan maksiat, jauhi zina. Dia tinggalkan. If'al wa la taf'al. Kerjakan, jauhi. Maka orang-orang semacam ini akan diberikan oleh Allah yang pertama kali dalam hidupnya itu dua hal. Dan tolong ingat dua hal ini ya. Jadi kalau sudah mendapatkan itu, jaga betul. Karena itu akan menjadi pengantar pada kebaikan berikutnya. Rumusnya ditemukan di Quran surah ke-6. Al-An'am ayat 82. Ingat ilmu ini ilmu yang sangat mahal. Yang ini. Dan sangat berharga. Dan kadang ada orang menghabiskan waktunya dalam hidup untuk mendapatkan dua hal ini. Karena ini pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan langsung. Sudah. Alladzina amanu. Ada ayat nih, Quran surah ke-6. Al-An'am ayat 82. Ayat 82. Alladzina amanu. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul amnu. Wahum muhtadun. Ayatnya. Nah, nanti kalau ngaji berikutnya bawa minimal ada aplikasi Quran ya, install supaya cepat nyambungnya. Lagi-lagi pakai alladzina, perhatikan. Alladzina amanu. Dan orang-orang yang memutuskan untuk berkomitmen beriman itu. Di amanu jama' dari kata amana, memutuskan untuk mengambil itu. Kalau sudah melekat kepada diri dan dipraktekkan dalam bentuk perilaku, maka berubah menjadi kata benda, isim fa'il. Dari amana jadi mukmin. Ingat ya? Jamaknya mukminun. Perbedaannya begini. Jadi kalau masih berbentuk kata kerja, ini. Ini bentuk jamak dari kata amana. Pernah saya uraikan waktu di Kemang gitu ya. Amana ini kata kerja. Kata kerja itu kan menunjukkan pekerjaan ya. Di pekerjaan adalah aktivitas kita yang langsung mengambil iman itu dan diputuskan untuk memeluknya. Ambil iman, lekatkan pada diri kita. Pekerjaannya itu disebut dengan amanah. Kalau iman itu kemudian membimbing kita untuk berperilaku yang dibimbing oleh iman itu, nanti kita akan tunjukkan, ya, kita akan jelaskan. Di ada orang-orang nanti yang ketika bersikap, dia mengikuti tuntunan imannya. Dibimbing oleh imannya. Dan itu nanti akan ada getarannya berbeda dengan getaran biasa. Ya, paling gampangnya begini, kalau mau ngecek tentang getaran iman itu, setiap waktu sholat. Itu rumusnya ditemukan di Quran surah 8 ayat kedua. Ya, Quran surah ke-8 ayat 2. Al-Anfal ayat kedua. Itu rumus untuk mengecek getaran iman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman, pemilik iman itu bisa diuji. Bagaimana cara mengetahui ada iman dalam diri? Salah satunya kata Al-Qur'an, perhatikan. Idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Ada konfirmasi dalam hatinya, ada getaran. Kapan disebutkan nama Allah? Saat azan. Makanya dalam setiap pergantian waktu, setiap hari, subuh, ke siang ada zuhur, ada asar ke sore, ada maghrib, ada isya, disebutkan nama Allah kan? Diperdengarkan ke telinga ya. Telinga itu bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adhan.

Yang penting engkau akui hamba sebagai seorang muslim. Hamba berjanji, kalaupun setelah sholat ini diberikan kesempatan hidup, maka hamba akan jadi muslim yang patuh dan baik setelah ini. Wa ana minal muslimin. Buktinya apa? Setelah sholat dibawa gak kalimat itu? Gak terbawa karena belum memahami. Mau sampai kapan seperti itu? Sedangkan kita sudah ribuan kali menunaikan sholat. Kenapa dari sekian ribu itu tidak ada yang kita usahakan untuk menikmati sholat itu? Sudah nikmat belum? Tapi kan yang penting menarukunnya Ustaz, betul. Dan itu mengangkat kewajiban, menghilangkan dosa. Ada pahala kalau rukun terpenuhi. Tapi problemnya, ada enggak dampaknya kepada jiwa yang terasa akan dalam menjalani kehidupan dunia? Sebab dulu orang sholat itu bukan hanya menggugurkan hukum, berubah menjadi orang baik. Paham? Nah, lalu kalau kita sudah benar, sudah baik, kita akhiri bagian akhirnya. Annalahum jannatin tajri min tahtiha, dia akan mendapatkan anugerah dari Allah berupa jannah sesuai dengan amal solehnya. Ayat ini berbicara tentang jannah akhirat. Tapi ingat, setiap perbuatan akhirat akan memberikan percikan dunia. Demi Allah saya katakan, Anda kalau mencari akhirat, dunia pasti ikut dan gak ada ruginya. Jadi kalau bekerja, niatkan ibadah, dunia akan ikut. Akan ikut. Seperti bayangan. Kalau Anda kejar, dunia itu seperti bayangan. Kalau dikejar, sulit didapatkan. Ya. Tapi kalau kita berbalik, bayangan ikut. Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Berbalik, bayangan ikut. Maka berbaliklah dari bayangan itu supaya dia mengejar. Jangan kejar dunia, capek. Niatkan untuk akhirat, maka dunia akan ikut. Apapun profesinya. Niatkan ibadah. Ya, ibadah itu, salat itu enggak akan menghilangkan pangkat. Ingat itu. Baca Quran itu tidak akan menurunkan kedudukan. Menambah. Harta nanti ditambah, ilmu ditambah. Dan itu akan ada kenikmatan. Saya tidak seperti Anda. Yang mungkin punya kedudukan dunia. Mungkin punya harta dunia. Tapi Alhamdulillah. Apa yang Allah janjikan sepanjang kita mengikutinya. Bisa kita rasakan. Alhamdulillah. Kemudahan dibuka. Kenyamanan ditanamkan. Tanpa harus megang gitu. Kemana dibuka. Anak-anak juga begitu, kalau Anda berikan anak-anak ya hak mereka untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah, berikan. Nanti akan dirasakan kenikmatannya. Gak usah tinggi-tinggi dulu. Anak ajarin menghafal Quran. Jangan banyak-banyak dulu ayatnya. Al-Ikhlas, Ad-Duha. Nanti Anda pulang kerja, lihat anak usia 3-4-5 tahun atau si kakak 7 tahun sedang mengulang Ad-Duha, itu penat, capek, pening, hilang semua. Tiba-tiba Anda peluk, Anda gendong. Terus mengalir air mata itu kenikmatan tertinggi yang nggak bisa diraih dengan apapun. Siapkan dari sekarang. Siapkan. Demi Allah, nggak ada yang paling indah kecuali mendapati anak kita yang kecil itu latihan sholat, ya, terus baca Quran. Itu hal terindah yang mungkin bisa kita rasakan. Walaupun dia sudah dewasa, dulunya mungkin nggak pernah ngaji, sekarang dia mau ngaji, itu Anda pulang dari kantor lihat anak Anda SMA sedang baca Quran begini, itu penat hilang, capek hilang. Ya indah, mulai aja di rumah, pakai dulu speakernya biar ngaji, speaker aktifnya misalnya pakai dulu. Ya, nggak ada speaker merek Adi Hidayat ya, sekarang banyak dijual speaker rekomendasi Ustadz Adi Hidayat. Nggak, saya nggak pernah rekomendasikan merek-merek itu. Ya, saya bukan penjual dan sebagainya. Tapi saya katakan kalau Anda hidupkan dengan Quran itu akan maksimal. Jelas? Nah, percikan dunianya itu kadang disebut dengan nama yang sama, jannah juga. Apa artinya jannah? Ini 5 menit kita ambil dulu ya. Supaya kita selesaikan. Saya sudah baca ini ya. Saya sudah baca. Ini kalau mau baca juga silahkan. Ya. Sudah baca. Jadi dari baca ini saya sampaikan untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan. Jannah. Sudah? Asal katanya dari kata al-jannu dulu. Itu asal kata awalnya. Al-jannu. Alif lam jim dan nun. Asalnya jim dengan nun. Sudah? Saya berikan rumus cepat dulu ya. Setiap ada kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan jim dan nun, ya. Dan nunnya itu bertasydid pada umumnya. Pada umumnya. Kalau enggak bertasydid nanti ada dua. Itu biasanya sesuatu yang tersembunyi, yang tidak nampak dalam pandangan, atau sesuatu yang menaungi, saking menaunginya seakan-akan menutupi sehingga tidak tampak dari luar. Jadi semua kata dalam bahasa Arab yang dibuka dengan jim dan nun itu pada asalnya memiliki arti sesuatu yang tak nampak dalam pandangan secara langsung yang tersembunyi. Contoh, yang paling viral jim dengan nun, jin. Jin. Jin. Ya. Jim dan nun. Jin. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena memang dia tercipta dengan fitrah yang tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita. Jelas ya? Makanya di Al-Qur'an pasangannya, lawannya itu dengan ins. Ins, setiap ada jin ada ins. Disebutkan pasangan berlawanan ini sebanyak 18 kali dalam Al-Qur'an. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Setiap ada jin ada ins. Nah, ins itu lawannya. Kalau jin tersembunyi, ins itu tampak, terlihat. Termasuk kalau ini dijamakkan, ini dijamakkan. Jin jamaknya jinnatun, ins jamaknya nas. Minal jinnati wan. Jin tersembunyi, ins tampak, terlihat. Kenapa manusia disebut dengan ins? Karena wujudnya terlihat. Kenapa jin disebut dengan jin? Karena tersembunyi, enggak kelihatan, ya. Makanya kalau ada orang itu bisa melihat jin, itu bohong itu. Enggak ada yang bisa lihat jin karena tersembunyi. Kecuali sedang kemasukan jin. Ingat itu, karena jin melihat sesama jin. Ingat ya? Jin melihat sesama. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bisa melihat jin, dia sedang kemasukan jin itu. Ingat kalimat itu, ya, ingat kalimat itu. Karena fitrah jin itu tersembunyi, tidak tampak. Nah, pemahaman terbaliknya, kalau jin melakukan penampakan, itu tandanya jin sedang punya masalah. Dia sedang keluar dari fitrahnya. Ya, apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Halo? Jelas? Sebaliknya, manusia itu ins, terlihat, tampak, kelihatan. Wajahnya, ronanya, tampaknya. Nah, pengertian terbaliknya, kalau ada manusia yang selalu tidak ingin nampak, selalu tersembunyi. Ibu punya suami, sudah ada pintu depan, pulang ke rumah sembunyi-sembunyi. Ya kan? Handphonenya juga dibuka sembunyi-sembunyi. Maka pada saat yang bersamaan suami ibu sedang jadi bukan. Ini yang bilang Bu, yang ini nih. Emang dari tadi nih kalau bukan ini itu tuh Bu tuh. Sedang jadi keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah. Ketemu teman gak mau tampak, dari jauh ngelihat langsung cari jalan yang lain. Nah, berarti sedang punya masalah. Gampangnya begitu. Anak gak mau kelihatan orang tua, sedang ada persoalan. Gampangnya begitu. Itu sudah fitrah. Dari namanya sudah terlihat. Nanti bahas di pembahasan lain. Ya, kita mau khususkan dulu ke sini. Setiap ada jim dengan nun pasti gak tampak. Janin. Itu jim dengan nun asalnya. Jim, nun, ya, nun. Janin. Di dalam rahim seorang ibu yang tengah mengandung ada janin kan? Tapi kan gak tampak secara kasat mata. Makanya disebut dengan janin. Jannah. Sering kita sebut dengan apa? Surga. Jannah. Kenapa surga dinamakan dengan jannah? Karena belum tampak sekarang dalam pandangan kita. Belum kelihatan. Jelas? Nah, biasanya semua kemuliaan, kebaikan yang ingin dicapai tapi belum tampak dalam pandangan saat ini, itu disebut dengan jannah. Sekalipun itu kebaikan dunia yang diharapkan. Jadi jannah itu bukan hanya dalam konteks surga. Termasuk harapan-harapan dunia, sepanjang dia baik, tapi belum tampak sekarang. Saya akan jadi jenderal. Kapan? Ya nanti, belum tampak sekarang. Yang penting saya berusaha, berikhtiar. Nah, itu jannahnya, itu yang ingin didapatkan. Insya Allah, saya akan jadi triliuner dan banyak membangun masjid. Kapan? Nanti. Belum kelihatan sekarang, berikhtiar. Itu jannahnya. Makanya nanti di surat Al-Kahf, yang disunahkan dibaca setiap Jumat itu, malam, siangnya, selain Yasin, silahkan. Mau Yasinan, silahkan. Al-Kahfian, silahkan. Al-Baqarahan, silahkan. Ali Imranan, An-Nisaan, silahkan. Gak ada masalah. Nah, Al-Kahf itu, di Al-Kahf itu ada 4 kisah viral. Dan semuanya punya hikmah. Makanya kalau ngaji Al-Kahf, jangan cuma dibaca, selesaikan. Bagus, dapat pahala. Kisahnya dibahas. Ceritain sama anak-anak. cerita pembuka tidur itu kisahnya nyata, ya, dan superhero-nya nyata di situ, bukan fiktif, bukan dari nggak ada tiba-tiba ada, nyata semua, ya. Dan kisahnya itu kan ada kisah para pemuda, ini yang muda-muda tuh kita belajar, ya, belajar. Dari situ tuh banyak inspirasi. Bagaimana menuju generasi muda yang terbaik, bagaimana punya visi yang bagus untuk ke depan. Visi yang disiapkan sekarang tapi berlaku ratusan tahun ke depan. Anak-anak muda itu kan cuman tidur aja jadi inspirasi. Cuman tidur, bayangin tuh. Tidurnya jadi pelajaran. Antum tidur, nyulitin orang. Ini orang tidur 309 tahun masih membuat orang beriman. Antum tidur membuat orang beriman kesulitan gitu kan. Nah itu kan diperbaiki. Bagaimana cara tidur yang benar? Di Islam itu tidur aja ada babnya. Mimpi aja ada dalilnya. Di Islam tuh mimpi ada babnya. Nabi Yusuf kan jadi nabi karena mimpi kan. Jadi mabi karena mimpi. Mimpi jadi nabi. Antum mimpi jadi apa? Itu ada babnya tuh. Kadang-kadang itu berbagai hal besar itu dimulai dengan mimpi. Ya. Yeah. Ya, yeah, taken from the dream, ya kan? Nah, itu ya bahasa Chicago-nya, kan? Yeah, Chicago. Ambil dari mimpi aja dulu. Ada harapan-harapan tuh. Balikan. Jadi kalau kita mau ambil, teman-teman sekalian, kembali ke awal yang tadi kita utarakan. Jadi, banyak hal-hal besar yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan itu bermula dari hal-hal yang sederhana. Nabi Yusuf. Diraih dari apa tadi? Diraih dari apa? Mimpi. Nabi Ismail dapat kemuliaan, Nabi Ibrahim dapat dari apa? Mimpi. Ada babnya sendiri. Nah, kalau kita mau kembalikan harapan-harapan untuk kita dapatkan itu supaya menjadi besar itu disebut dengan jannah. Kisah viral keduanya, bukankah tentang kisah dua orang sahabat yang senang berdiskusi? Ya, kan pemilik kebun kan? Ayat 32, coba buka ayat 32-nya. Wadrib lahum mathal rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini. Tuh, ayat 32 itu. Ya, makanya buka Qurannya, ngaji. Ya, hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan kisah ini tentang dua sahabat, dua orang yang berteman, dan itu muslim dengan non muslim. Jadi pertemanan dunia itu bisa melebihi batas-batas akidah. Jangan dibatasi sama orang Islam saja. Mungkin Anda di kantor punya teman non muslim, nggak apa-apa berteman, muliakan seperti bimbingan Islam. Ya, dapat misalnya gajian, tambahan harta, traktir teman, nggak apa-apa bawa. Wah tumben kamu, bukan tumben, Islam memerintahkan saya untuk berbagi. Kedepankan Islamnya, ya, jangan batasi dengan yang muslim saja. Muslim diajak, yang satu temannya, eh kayaknya enak makan-makan nih. Iya emang enak, cuman sayang ente kafir. Gak boleh, dosa malah hukumnya, gak boleh. Ya, apapun itu, di kantor punya jabatan, punya kedudukan, perlakukan dengan baik, ya, dan sampaikan nilai-nilai itu. Nabi Muhammad yang mengajarkan ini. Saya punya teman, namanya Syekh Al-Farisi, orang Kuwait. Da'i besar, tokoh luar biasa. Bangun masjid ini, dan proyek terbesar beliau itu adalah memberikan kesan keindahan Islam dan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat enggak dulu ada pembuat film fitnah itu yang dari Belanda? Masih ingat enggak? Ya, ada film fitnah kan dulu yang orang Belanda yang bikin itu, dan di situ menuduh Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh apa yang terjadi? Beliau datang ke Belanda. Lalu jamu makan. Yang orang yang mencela itu, diajak makan. Dan enggak pernah menyebutkan tentang Islam, tentang apapun, tentang macam-macam. Ya. Ajak makan aja. Apa yang terjadi? Beliau enggak pernah mengatakan dari Islam, dari ini Nabi Muhammad begitu, tidak. Di servis yang sangat luar biasa. Makanan yang paling enak di tempat yang paling bagus diundang. Setelah makan, nikmat, nyaman, penasaran orangnya. Ya, Anda kenapa sampai begini dan sebagainya? Jawabannya sederhana. Inilah yang diajarkan oleh orang yang Anda cela itu. Yang Anda bikin film itu. Yang Anda menuliskan yang kurang baik tentangnya. Ini yang diajarkan beliau kepada kami umatnya untuk memuliakan. Bahkan terhadap orang seperti Anda. Apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak lama masuk Islam. Kemudian bahkan berhaji, difasilitasi. Bertemu dengan imam-imam Masjidil Haram, saya ditunjukin fotonya. Ini nama Imam Sudais, imam ini dan sebagainya. Sekarang menjadi dai dari pembenci Islam, menjadi dai yang sangat terkenal di Eropa saat ini. Gitu. Jadi jangan pernah menyimpulkan bahwa orang-orang itu akan terjerumus dalam keburukan untuk selamanya, tidak. Mungkin banyak pelaku-pelaku maksiat itu calon-calon dai di masa depan yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus, nah, di kisah viral itu yang kedua adalah tentang sahabat antara orang kaya yang dia non muslim dengan orang sederhana yang tawadu, yang dia temannya yang orang muslim. Maka si orang yang belum beriman itu membanggakan kekayaannya. Ketika dia meraih itu, dia sebut dengan jannah. Di jannah artinya apa? Yang pernah dia harap-harapkan belum tiba, sekarang muncul, punya kebun-kebun. Ya, kenapa kebun itu yang rindang? Kebun itu gini, kalau kebunnya itu rindang pohonnya, terus nyambung satu dengan yang lain, lalu meneduhi yang di bawahnya sehingga nggak nampak dari atas, itu disebut dengan jannah. Makanya kebun bahasa Arabnya salah satunya jannah. Kenapa disebut dengan jannah? Karena saking rindangnya seakan menutupi yang di bawah, tak nampak dari atas. Jadi masih ada kesan tersembunyinya. Dan digambarkan ada pohon anggurnya, ada kurmanya, di sela-selanya ada sungai-sungai yang mengalir di situ. Makanya orang-orang yang tinggal di padang pasir dan sebagainya, yang lekat dengan gersang dan seterusnya, kalau nemukan air, nemukan oase, nemukan kebun, itu seperti surga bagi mereka. Makanya kalau ke Bogor itu, Masya Allah, Jannatul Ardi, ini, surganya dunia itu ini. Jadi kalau orang Arab yang belum pernah ke Indonesia, apalagi ke Bogor, ya ke Cianjur, ke Sukabumi, ke Sumatera, itu kalau hujan, bukan di mobil, keluar. Keluar, Masya Allah, katanya tuh. Kita nggak keluar, dia keluar. Ya, itu saking menikmatinya. Baru lihat satu sungai udah begitu, Masya Allah. Ya, jadi nikmat apalagi yang kurang yang kita rasakan sebagai bagian dari negeri tercinta ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Coba lihat. Itu kita bangun sekolah, pohon pisang muncul sendiri. Cabut, muncul lagi. Cabut, muncul lagi. Nggak ditanam, muncul tuh. Lihat, tongkat kayu dan batu jadi. Di mana itu adanya? Ya, bukan cuma di lagu kan, ya, lempar kayu tumbuh singkong, itu kan dari kayu aja, lempar tumbuh singkong, ya, sungai-sungai banyak, air terjun banyak, mau ke Cianjur sampai ke pojok Cianjur saya nemuin air terjun, Masya Allah, pantai di Lombok, Masya Allah, pemandangannya luar biasa, sampai dengan ke Bali, hampir di setiap sudut kita temukan tuh, dari sekian checkpoint di Indonesia ada berapa, Masya Allah, itu luar biasa, itulah jannah, jannah, jadi saya ingin katakan begini, yang ingin saya katakan, harapan-harapan dunia pun yang belum tampak. Ini ada atlet-atlet, ini atlet nasional nih, sebelah sini, saya gambarkan sebelah sini aja nih. Ini atlet-atlet nih, pengen jadi top nomor satu misalnya, ini ada atlet tenis meja sini, teman-teman. Ya, ada atlet kita juga yang peraih-peraih emas kemarin tuh. Harapan tinggi, ingin dapat emas, nah itu jannahnya. Antum yang bekerja, jangan tanggung-tanggung. Kalau usaha, pilih passion harta, jangan tanggung, kaya sekalian. Jadi nyari rezekinya jangan pas-pasan. Kalau memang memilih harta sebagai bekal ibadah, jangan tanggung, pilih tingkat nomor 3. Pilih tingkat nomor 3, itu yang tertinggi. Kaya, satu, itu standar. Kaya banget di atas itu. Yang ketiga, kebangetan kayanya. Kaya banget, kebangetan kaya. Jangan tanggung, kaya sekalian. Nanti kekayaan itu jadikan bekal untuk menghadap Allah. Kalau nyari kedudukan, jangan tanggung, yang paling tinggi sekalian. Yang paling tinggi. Ya, dengan ikhtiar yang benar tentunya. Nanti ada babnya sendiri. Ditempatkan di apa? Di militer misalnya. Ya, kepolisian kah? Di kedudukan di kantor kah? Cari yang paling tinggi. Nanti dengan jabatan yang lebih tinggi itu kebijakannya bisa jangkauan lebih luas. Dengan luas jangkauan itu kebaikannya lebih terasa. Anda gak akan ditanya berapa banyak harta yang dikumpulkan, berapa luas ilmu yang didapatkan, berapa tinggi kedudukan bisa diraih. Yang ditanya itu berapa amal soleh yang dihasilkan dari semua titipan itu. Berapa banyak orang yang sudah Anda kenalkan dengan Allah. Itu yang ditanya. Itu ilmu yang tinggi-tinggi itu. Gak akan ditanya berapa IPK-nya. Yang ditanya itu dengan ilmu yang Anda dapatkan, sudah berapa amal soleh yang dihasilkan. Nah nanti, percikan dunia yang diraih itu jadi bekal akhirat. Makanya di akhiratnya diberikan lebih. Dijamakkan bentuknya dari jannah menjadi jannat. Jannatin tajri min tahtiha. Saya akhiri dulu. Dari jannah ini dibentuk jadi jamak. Di pertemuan terakhir saya sampaikan, Nabi memberikan kata kunci. Semua bentuk surga yang Allah janjikan dengan bentuk jamak itu, kata Nabi ada 8 pintunya. Kalau mau dicatat boleh referensinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. di dalam tema atau kitab Bad'ul Khalqi, topiknya Bad'ul Khalqi, subtopik yang ke-9, nomor hadisnya 3257 tentang sifat abwabil jannah, subtopik yang ke-9, posisi paling kanan pertengahan. Udah? Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati thamaniyatu abwabin. Di surga itu ada 8 pintunya. Sudah? Ada 8 pintu. Ada berapa pintu? 8. Ini untuk menguatkan saya bawa kitabnya saya Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Tadi saya katakan berapa? 3257. Bismillah. Ya, betul ya. Sifat abwab, bab sifat abwabil jannah. Siapa yang bisa baca? Bisa baca? Ah, coba baca. Anak muda nih. Nah, kalau mainnya. Kalau saya lah salah, saya kembalikan ke Sudan ya. Ini murid saya. Kita kirim ke Turki, dari Turki kirim ke Sudan. Sekarang sedang pendalaman di sini. Beliau ahli Quran sudah 30 juz. Nah, sedang belajar dengan saya di sini dan belum nikah, Bu. Ini. Tapi memang saya bentengin dulu, ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala haddatsana Sa'id ibni Abi Maryam haddatsana Muhammad bin Mutarrif qala haddatsani Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. طيب. رواه مسلم. Ada yang dan juga diriwayatkan di Muslim. Betul, nomor hadis 3257. Fil jannati, di surga itu, thamaniyatu abwabin, ada 8 pintunya. Minha, di antara pintu itu ar-rayyan, ada yang dinamakan ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-sha'imun. Tidak masuk lewat pintu itu kecuali ahli puasa. Orang yang terbiasa puasa. Itu satu pintu, tapi penegasannya 8 pintu. Nanti ada di hadis-hadis lain termasuk dalam Sahih Muslim. Disebutkan bahwa di surga ada 8 pintu. Nanti faman du'iya min babis shalah, boleh dicatat. Ada yang akan dipanggil dari pintu salat. Satu. Jadi kita sudah dapat tadi pintu ar-rayyan ya. Siapa yang masuk lewat pintu itu? Orang puasa. Yang kedua, man du'iya min babis shalah, dari pintu as-shalah. Pintu salat. Yang ketiga, man du'iya min babis shadaqah, dipanggil dari pintu sedekah. Sudah? Kemudian faman du'iya min babil jihad, dipanggil dari pintu jihad. Sudah berapa? Satu apa? Ar-rayyan. Yang kedua? Salat. Yang ketiga? Yang keempat? Nah, ini empat langsung yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau disebutkan oleh Rasulullah, berarti ini yang pokok. Ini yang pokok. Jadi kalau kita mau dapatkan yang pokok, maka komitmen pada yang empat ini. Sholat, jangan tinggal. Puasa, latih. Dari Ramadan, tambah sedikit sunnah, mulai latihan. Sedekah. Sedekah itu bukan hanya lewat uang. Semua jenis kebaikan yang mampu dilakukan disebut sedekah. Berbagi makanan, besok Jumat, mau bagi-bagi. Jangan lihat berapa yang bisa diberikan. Yang penting kita ingin mengamalkan hadis Nabi. Itu, titipkan. Saya cuma punya kurma 10 misalnya, bungkus satu-satu, titipkan pada orang yang pakai nasi kotak, masukin satu. Saya cuma punya air, enggak apa-apa, simpan, masukin tekonya, simpan di situ. Niatkan. Perkara orang minum atau tidak, itu bagaimana Allah menggerakkan dia. Yang penting kita sudah berniat untuk menerjemahkan apa yang Nabi pernah sampaikan. Dan di niat itu kita dihisab. Pahala udah ada. Jadi begitu sudah bikin ditaruh, pahala sudah turun. Tinggal nanti ikhlas atau tidak, itu yang mengurangi atau menambah pahala. Empat bagian ini. Jihad, jihad itu berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya, nanti babnya naik sampai ke puncak tertingginya. Bekerja itu jihad. Kalau diniatkan untuk ibadah. Ibu merawat anak, menjaga suami dalam kebaikan itu jihad. Sepanjang diniatkan untuk ibadah. Ya, anak-anak sekolah itu, kalau disekolahkan di tempat yang baik untuk mengenal Allah itu jihadnya. Pahalanya banyak. Sampai tingkat tertingginya kalau negara kita memanggil. Ada invasi dari luar, darurat kita harus keluar, keluar. Bela negara ini. Jadi yang terdepan. Dan niatnya untuk ibadah. Itulah jihad yang tertinggi. Sampai kita wafat. Dulu kan ulama kita ada resolusi jihad kan. Nah, makanya bab jihad itu bagi orang Islam itu penting. Salah satunya apa? Untuk bela negara. Makanya pelajarannya ketat. Kurikulumnya diatur. Jadi gak sembarangan. Ini yang harus diluruskan. Ya, jihad itu bukan tembak orang sembarangan, bom orang sembarangan, ini itu. Nah, itu yang keliru. Ya, jadi keras, jadi radikal. Sehingga muncul Islamofobia. Bukan itu. Mesti diajarkan. Nah, yang paling bahaya adalah ketika muncul persepsi, oh ini gak bagus, akhirnya dihilangkan dari kurikulum. Gak diajarkan, itu yang salah. Harusnya dibentuk tim, ulama mengajarkan, diberikan babnya. Tentara yang muslim, polisi yang muslim, belajar itu. Sehingga kekuatan untuk mencintai negaranya makin tinggi. Dan tidak merasakan sia-sia dalam pengorbanan itu. Makanya dulu itu ada resolusi jihad. Hasyim Asy'ari kan, Hadratus Syekh itu muncul resolusi jihad. Berjuang semua. Jadi kita itu sebagai orang Islam sudah pasti-pasti cinta negara. Gak boleh ada orang Islam tinggal di tempat tertentu. Ya, melukai negaranya itu gak mungkin. Pasti berbuat yang terbaik. Untuk tempat yang dia pijak. Makanya nanti kalaupun Anda belajar, nih ya teman-teman nih, yang sudah sukses di luar pulang, bangun negeri ini. Cintai negeri ini, bangun. Karena itu amanah dari Al-Quran. Ya, di tempat yang kita pijak itu yang kita makmurkan. Bangun koneksinya satu-satu. Apapun yang Allah amanahkan kepada kita. Ya, jangan dipecah-pecah, tapi disatukan. Makanya gak boleh saling terpecah belah. Ya, gak boleh saling menyudutkan, menjelekkan. Ya, atau dibawa untuk terpolarisasi macam-macam. Kita menyatu dalam kebaikan. Doakan orang aja, tampilkan yang baik-baik. Itulah muslim. Beda pandangan boleh, beda pendapat boleh, tapi semua keragaman itu disatukan dalam satu cita-cita yang sama. Kalau kita muslim, niatkan untuk ibadah, baktikan untuk negeri, tapi niatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia pun dikenang secara baik, di akhirat dapat kemuliaan. Jelas? Nah, dan tidak akan pernah ada ulama yang mengajarkan pertentangan, apalagi dengan hukum-hukum negara, apalagi Indonesia. Ya, karena Indonesia itu hukumnya dibuat tidak bertentangan dengan agama. Jadi salah kalau ada yang bertanya misalnya, bagaimana hubungan antara Islam dengan Pancasila? Jawab, hubungannya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Nah, karena keduanya gak bisa dipertentangkan. Pasti akan mensupport dalam semua nilai kebaikan. Sila pertama apa? Ketuhanan yang maha. Yes, nilainya di Quran ada. Qul huwallahu ahad. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ada dalam Quran. Tiga apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Keempat apa? Wa amruhum syura bainahum. Yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Balik lagi, ya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita sudah punya semua dalilnya, lalu dilindungi itu oleh pasal 29 ayat yang ke-2. Dibawa ke pendidikan, Undang-Undang Sisiknas nomor 23 tahun nomor 20 tahun 2003. Ya, bahkan dari pasal menimbang poin yang B itu. Ya kan, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanahkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Saya hafal itu. Nah, kita tuh menghafal itu untuk menjaga negeri sehingga menjadi paku bagi bangsa. Ya? Halo, kenapa pada diam ini? Nah, ngajinya begitu, sehingga manfaatnya lebih luas. Ya, oke. Jadi tadi ada berapa? 4 yang pokok ya, jadi siap, mesti siap. Nanti yang lainnya turunan, makanya yang lain-lainnya itu tafsiran ulama. Ya, nanti ada pintu umrah, pintu zakat, belum disebut kan? Nah, pintu zakat, makanya kejar supaya bisa zakat. Jadi orang Islam itu kaya untuk berbagi dengan kekayaannya. Makanya ada skema zakat, ada infak. Jadi cari kaya itu supaya bisa zakat, bukan untuk update status. Jelas? Baik, pintu zakat, pintu apa lagi tadi? Umrah, haji. Ya. Jadi setiap ada amal soleh, ulama menyifati itu. Sehingga Ibnu Abbas rahimahullah, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan 7 jenis surga dengan semua tingkatan amalannya. Nanti yang ke-8 itu pintunya untuk semua. Ini kitab yang tadi, Tafsir Al-Baydawi. Saya sebutkan ya, saya bacakan sekaligus menutup pertemuan kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat jannah wa jam'uha wa tankiruha li annal jinana ala ma dzakarahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sab'un. Bahwa jinan bentuk jamak itu ya, ataupun jannah, Allah. Bentuk jamak dari kata jannatun itu ada 7 tingkatannya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Satu, jannatul firdaus. Surga Firdaus boleh ditulis. Yang kedua, jannatu adn. Surga Aden. Yang ketiga, jannatun na'im. Namanya surga an-na'im. Yang keempat, darul khuldi. Darul khuldi. Yang kelima, jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa. Yang keenam, darus salam. Darus salam. Yang ketujuh, illiyun. Illiyun. Illiyun. Wa fi kulli wahidatin minha maratibu wa darajatun mutafawitah ala hasbi tafawutil a'mal wal a'mal. Dan setiap di surga yang disebutkan tadi ada tingkatan-tingkatan lagi sesuai dengan amalnya masing-masing. Jadi tadi yang disebutkan pintu salat, pintu zakat, pintu puasa, nah itu pintunya itu ada di setiap surga yang tadi. Jadi di Firdaus itu ada amalannya, masuk surga Firdaus itu nanti ada urutannya. Karena rajin sholat, sholatnya khusyuk, meninggalkan lagho yang tidak bermanfaat, rajin zakat, pintunya ada. Nah, setiap Firdaus itu punya tingkatan lagi. Jadi ada Firdaus yang tingkat bawah, tingkat menengah, sampai tingkat yang paling tinggi. Itu pintu-pintunya lewat apa? Amal soleh itu. Nah, tugas kita sekarang, gampangnya begini. Ini karena penutupnya, gampangnya, sekarang pilih dulu, mau masuk surga yang mana dari 7 ini. Yang mau Firdaus, angkat tangan. Good. Surga Aden, angkat tangan. Illiyun, Darussalam. Kalau bisa angkat tangannya semua. Kan yang ke-8 itu kan pintu ke-8 yang kesemuanya. Jadi ada seorang hamba yang diperkenankan oleh Allah memasuki semua surga itu, bahkan diperebutkan oleh semua pintu surga. Dipanggil namanya dari semua pintu itu. Sampai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah, adakah yang mendapati panggilan dari semua pintu itu? Na'am, kata Nabi. Ya, dan aku berharap engkau bagian dari itu. Nah, setidaknya ya paling minimal masuk surga lah gitu kan. Paling minimal. Paling minimal masuk surga. Nah, caranya bagaimana? Gampangnya begini, keluarkan kurikulumnya. Ambil yang tertinggi dulu sehingga nyangkutnya jelas masih di surga juga. Kalau Anda pengen IPK 4, nanti effortnya kan makin kuat. Kalaupun enggak nyampe 4, ya jelas nyangkutnya 3,9, 3,5, 3. Tapi kalau cita-cita 2,75, ya nyangkutnya 2,6, 2,5 gitu kan. Ini paling minimal, Firdaus dulu tuh. Nanti keluarkan, apa amalan untuk mendapatkan surga Firdaus itu. Ya, partnya begini, Quran surah ke-23. Ayat 1-9, itu aja dulu. Quran surah ke-23, ayat 1-9. Dah, itu PR-nya. PR. Ada? Baca, keluarkan amalannya. Baca dan keluarkan amalannya. Dari mulai qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un sampai ke kalimat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Jadi itu amalan untuk menjadi penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Jadi ada orang yang kata Allah ini akan masuk surga Firdaus, tapi dia masih berpetualang di bumi. Apa amalannya? Itu yang kita keluarkan. Dari mulai sholat, zakat, mengerjakan segala yang bermanfaat, jauhi hubungan-hubungan terlarang, jaga kehormatan diri, pertahankan sampai wafat. Nanti kita turunkan babnya. Nah, kalau sekiranya masuk, bahkan ke surga yang paling biasa, bukan hanya Firdaus, apa kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah? Yang saking nikmatnya lupa dengan penderitaan terbesar yang pernah dirasakan selama berkehidupan. Itu yang kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, 8 tingkatan ini bahkan di surat Ar-Rahman sudah diisyaratkan. Di Ar-Rahman kalau kita baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma disebutkan berapa kali? 31 kali. Tapi ketika menyebutkan surga yang fabi ayyi ala rabbikum atukadziban disebutkannya 8 kali. Jadi kalau Anda baca dari ayat 47 ya, dari 46-nya, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala rabbikum. Kalau Anda baca dari 47 sampai 61 dihitung 8. Fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Nanti yang selanjutnya, wa min dunihima jannatan. Selain ada yang di situ ada surga yang lain. Nah, ketika mendapatkan surga yang lain sampai fabi ayyi ala rabbikum atukadziban yang terakhir, jumlahnya 8 juga. Itu untuk memberikan kesan bahwa tafsir Nabi 8 pintu surga menunjuk kepada 8 pokok amalan yang bisa kita lakukan saat berkehidupan di dunia. Jadi apapun itu aja yang kita turunkan. Ya, Anda mau jadi apapun, pengusaha, sholat jangan tinggal. Bisa berzakat, bisa berhaji, bisa umrah. Turunkan semuanya. Ada orang sakit, jenguk. Ada orang meninggal, kita sholatin semampu kita. Nanti lihat apa yang terjadi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Baik, izinkan memberikan informasi sebelum kita tutup. Yang pertama, teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada, khusus yang berada di Sumatera Barat, insya Allah besok kami akan ke Sumatera Barat. Ada beberapa kota yang akan dikunjungi, ada 6 titik dimulai dari hari Sabtu, dari mulai Padang ke Solo, kemudian ke Batu Sangkar sampai ke Bukit Tinggi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam kebaikan, mohon doanya, semoga bisa membersamai Anda di sana. Kemudian teman-teman selanjutnya di pertemuan yang berikutnya, insya Allah kita akan sampaikan kembali, sehingga mudah-mudahan apa yang Allah telah tetapkan ada kebaikan untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi bahwa alhamdulillah kita progres untuk pembangunan pesantren sudah mendekati 40%. Mudah-mudahan tahun depan masjidnya sudah selesai. Kemudian juga ada beberapa fasilitas yang memungkinkan sebagian kita bisa belajar lebih awal sebelum santri-santri datang ke sana sehingga menikmati apa yang kita bangun bersama. Mudah-mudahan Allah berikan jalan kepada kita untuk menjadikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sudah dibuka pendaftaran untuk calon santri yang di pesantren. Untuk yang mira yang formal, laki-laki dulu dibuka untuk kuota saat ini. Silahkan nanti langsung ke Kiai untuk bertanya pendaftar. Insya Allah akhir bulan ini sudah akan dimulai tesnya untuk masuk di 2024. Ya, itu untuk calon santri di 2024. Karena pesantrennya jadi 2024 insya Allah. Kemudian yang selanjutnya, ini menjadi yang terakhir dari saya, di kita semua. Insya Allah ada program di masjid ini, di Al-Ihsan, di hari Ahad ya. Tanggal 16 ya. Hari Ahad ada mabit untuk anak-anak, kemudian ada program yang lainnya. Sekalipun saya tidak di sini, mungkin ada teman-teman membersamai programnya, dipersilahkan untuk dihidupkan supaya ada program bagus dimanapun ya, khususnya di sini yang kami juga ada di sini, bisa disupport dan kita doakan mudah-mudahan terus makmur dan kompak semuanya ya, kompak baik di Al-Ihsan sini, di luar juga semua bekerja sama sehingga nanti ada yang kita bisa tinggalkan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk membersamai pertemuan malam hari ini. Semoga Allah meridhai kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadita. ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.